Aku yang terlelah sendiri, terlelah sampai tak sadar diri, melihat sang pujaan hati datang melangkah terus menghampiri. Namun sungguh sayang, itu hanyalah sebuah mimpi. Terbangunkan pagi bersama matahari, aku bergetar disentuh dia. Mataku terbang sampai ke langit, tubuhnya pun indahku pandangi. Putih mulus dan seksi, tak jauh seperti sang bidadari. Kan ku peluk dia sampai mati, tubuhnya pun indah bagai putri. Mirip ikan di TV. Aku bergetar disentuh dia, mataku terbang sampai ke langit, tubuhnya pun indahku pandangi. Putih mulus dan seksi, terjauh seperti sang bidadari. Kan ku peluk dia sampai mati, rambutnya pun indah bagai putri. Mirip iklan di TV. Oh, aku bergetar disentuh dia. Mataku terbang sampai ke langit, tubuhnya pun indah ku pandangi. Putih mulus dan seksi, tak jauh seperti dari. Kan ku peluk dia sampai mati, punya pun indah bagai putri. Mirip ikan dia.